Oh alah, malam minggu duit gak gablek, sir-siran ya durung duit. Ya apa enak ya, wis ngene. Enak-enak perapatan yang nemani konco-konco. Tak, kau si mus. Mus, kau nyanyi mus. Anakmu aku mus. Re, ayo re, mlaku-mlaku nyang kunjungan. Ayo kak re, ayo re, rame-rame keparengan. Ayo kak ca, ayo ca, sopo gelem melu aku. Kuku ca, ayo ca, golek kenalan ca ayu. Ngalor pikir kon podo gak duwe sangu. Ayo cok dipikir angger podo gelem aku. Ayo mangan tahu cok dicampur nganggo timun. Mumpun malam minggu gak apik digowo wamun. Pikir kon podo gak duwe sangu. Ayo cok dipikir angger podo gelem aku. Ayo mangan tahu cok dicampur nganggo timun. Mumpun malam minggu gak apik digowo wamun. Podo gak duwe sangu. Ayo kunci dipikir angger podo gelem aku. Ayo mangan tahu jadi campur nganggo timun. Mumpun malam minggu gak apik digowo wamun. Bener bener ya. Iki pas aku ngomong karo kamu. Udah cukup diskus. Ini kenapa? Wah, susah.